فقال شارح رحمه الله تعالى: هؤلاء هم فسقة العلماء، والفاسق هو الخارج عن طاعة الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار. وهذا نداء للمؤمنين للتحذير، والأحبار هم العلماء، وغالبا يطلق على علماء اليهود. والرهبان هم العباد، وهذا في الغالب يطلق على عباد النصارى. فالرهبانة في النصارى، والعلم في اليهود. لكن اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون. والله جل وعلا أمرنا في كل ركعة في الصلاة أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهم أهل العلم والعمل، غير المغضوب عليهم. وهم أهل العلم بدون عمل، وهم فسقة العلماء ولا الضالين. الرهبان من النصارى وغيرهم الذين يعبدون الله على غير دليل، على غير برهان، وإنما يعبدون الله بالبدع والمحدثات والخرافات. والله نهانا عن العلماء الفسقة والعباد الضالين، وأمرنا أن نأخذ الحق بدليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والآن إذا صار للواحد رغبة في شيء قال: هذا أفتى به فلان، دون نظر إلى مستنده من الكتاب والسنة، تقول له: هذه الفتوى خطأ. يقول: ما علي ما دام قد أفتى به فلان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد. Lanjutan dari masalah ke-9 yang di mana orang-orang jahiliyah, terlebih khusus di sini ahlul kitab, mereka meneladani ulama yang fasik dan ahli ibadah yang bodoh. Ya, wa haula'ihum fasaqatul ulama, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Mereka adalah orang-orang yang fasik dari kalangan ulama. Wal fasik, apa sih fasik? Maknanya fasik huwa al-khariju an ta'atillah, orang yang keluar dari ketaatan pada Allah. Allah berfirman: ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhban. Ya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya banyak dari kalangan rahib, ya, pendeta Yahudi dan biarawan Nasrani, layak kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka betul-betul memakan harta manusia dengan cara yang batil. Di Nasrani ini kentara sekali, ada surat pengampunan dosa. Ya, ada tempat pengaduan, inabah, taubah. Dari orang-orang Nasrani, taubatnya, rujuknya dia tujukan bukan kepada Allah langsung, tetapi melalui perantara pendeta-pendeta mereka. Ya, dan ada surat pengampunan dosa. Pendeta Yahudi lebih parah lagi. Ya. Taib hada nida'un lil mu'minin. Walaupun ayat ini berita tentang orang-orang Nasrani yang ahli ibadahnya maupun Yahudi yang ahli ilmunya, namun seruan ini untuk kaum mukminin, litahdir, sebagai peringatan. Wal ahbar hum al ulama, yang namanya ahbar adalah ulama. Pendetanya Yahudi, orang-orang berilmunya Yahudi, yang ahli Tauratnya. Wa ghaliban yutlaqu ala ulama'il yahud. Nah, umumnya ini diitlakan, disebutkan secara mutlak kepada pendetanya Yahudi, ulama'nya Yahudi. Wa ruhban, sedangkan ruhban hum al-ubad, maksudnya adalah para ahli ibadah. Ubad, ubad ini bukan sekedar abid ya, tapi pakai sigah mubalaghah. Ubad yaitu orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk beribadah. Ya, sehingga dia menanggalkan syahwatnya, katanya. Normalnya begitu, teorinya begitu. Yaitu dengan tinggal di biara, di gereja, ya, tidak menikah. Bahkan mereka dilarang minum minuman berwarna. Dilarang makan daging. Ya, subhanallah. Ini dalam rangka ibadah, kata mereka. Ibadahnya bid'ah. Ibadahnya bid'ah. Ya, barakallahu fiik. Jadi di situ aja di gereja dia. Di gereja ibadah. Ya. Farahbanatu. Ya, maka yang namanya kerahipan fin Nasara itu pada Nasrani. Wal ilmu fil Yahud. Sedangkan masalah pengetahuan tentang ya, Taurat itu ada pada orang-orang Yahudi. Lakinnal yahuda maghdubun 'alaihim, namun orang Yahudi dimurkai mereka. Ya. Wan nasara dhalun, sedangkan orang Nasrani mereka tersesat. Dan Allah amarana fi kulli raka'atin fi shalah an naqul, Allah memerintahkan kita untuk mengucapkan di setiap rakaat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat pada mereka, jalannya para nabi, syuhada, siddiqin, salihin. Yeah. Siapa itu orang-orang yang dapat petunjuk yang Allah berikan nikmat? Wahum ahlul ilmi wal amal, orang yang berilmu dan punya amal. Dia beramal di atas ilmu, diamalkan ilmunya, ilmunya di atas amal. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang kau murkai. Wahum ahlul ilmi biduni amal, Yahudi ini yang mereka punya pengetahuan tapi tanpa amal. Wahum fasaqatul ulama, mereka adalah ulama yang fasik. Orang Yahudi tahu kebenaran Islam. Waladzalin, bukan pula orang-orang yang tersesat. Ar-ruhban minan nasara ghairihim, ya, rahib-rahib dari kalangan Nasrani dan semisalnya. Alladzina ya'buduna Allah ala ghairi dalilin, yang mereka beribadah pada Allah tanpa dalil. Wa ala ghairi burhan, tanpa ada burhan, petunjuk, bukti yang jelas. Wa innama ya'buduna Allah bil bid'ah, mereka beribadah pada Allah dengan bid'ah. Ya. Dengan tabattul. Dalam Islam enggak ada itu namanya tabattul. Ya. Yaitu tidak menikah, membujang, itu enggak ada dalam Islam. An-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang enggak suka kan sunnahku ini, dia bukan golonganku. Ya. Tabarakallahu fiik. Nah, orang-orang Nasrani mereka menjauhi menikah kalau mereka sudah mencapai derajat ubad. Ya, kerahiban. Jadi pendeta, pastor, uskup, puncaknya paus. Enggak ada yang menikah. Ya, enggak menikah mereka. Mereka menghambakan diri, beribadahnya pada Allah Tuhan Bapa. Mereka enggak meyakini Tuhan anak itu yang mencipta, memberi rezeki. Namun beribadah kepada Allah melalui perantara anak Tuhan intinya. Yesus. Ya. Memintanya kepada anak Tuhan, perantara. Nah, jadi sama itu kuburiyun, orang-orang musyrik yang beribadah kepada Allah melalui perantara orang-orang saleh. Syekh Abdul Qadir Jalani, ganti Syekh Abdul Qadir Jalaninya, ganti ya Isa, wahai Yesus Kristus. Ya, selama ini kan mereka minta, ini bertawassulnya bukan dengan jahe, bukan dengan kedudukan, kalau itu memang beda atau syirik asghar. Ini yang tawasulnya dengan zat, zat mayit, zat orang-orang saleh yang telah wafat. Wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, sampaikan hajat kami kepada Allah, madad, madad, tolonglah kami. Ganti, jangan si Abdul Qadir Jilani, tapi Yesus Kristus, Isa bin Maryam. Ganti dengan Isa bin Maryam. Naam. Kalau mereka katakan, oh ntar kayak Nasrani, lah itu sama. Berarti paham konsep kesyirikan ini seperti itu. Ya, barakallahu fik. Wal muhdatsat, dan mereka beribadah pada Allah dengan hal-hal yang diada-adakan. Aneh-aneh mereka beribadahnya pada Allah dengan hal-hal yang diada-adakan. Ya. Wal khurafat, bahkan dengan khurafat. Orang-orang Nasrani. Ya. Subhanallah. Banyak bidah-bidah. Kalau kita ngelihat ibadahnya orang Nasrani, pakai nyanyi-nyanyi. Itu nyanyian-nyanyian itu. Ya. Yang kayak kita sekarang himne-himne itu. Kayak paduan suara. Itu la ilaha illallah. Mana ada ibadah pada Allah seperti itu? Ya. Taib. Barakallahu fikum. Wallahu nahana 'anil ulama'il fasaqah wal 'ibadid dhalin. Dan Allah telah melarang kita untuk mengikuti ulama fasik, ahli ibadah yang tersesat, yaitu Yahudi Nasrani. Wa amarna an na'khudha al-haqqa bidalil. Allah memerintahkan kita untuk mengambil kebenaran beserta dalilnya dari Quran, Sunnah Rasulullah SAW. Wal anida sara lil wahidi raghbatun, raghbatun isim sara. Tadi raghbatan bacanya ya. Ya, isim sara. Dan saat ini apabila seseorang ingin menginginkan sesuatu hal, ya, dia amalin, dia cari enak-enaknya aja. Dia cari mana yang ya ada fatwa yang paling enak. Nah, ini dia. Ya. Semisal kemarin ada ya fatwa dari syekh dari Mesir yang zalim syekhnya itu. Dia bilang kalau enggak pakai jilbab tuh enggak apa-apa, perempuan itu dosa kecil, bisa dihapus dengan amal soleh, digugurkan dengan amal soleh, itu dosa kecil. Yang bilang dosa besar itu cuma Wahabi. Udah, para ulama sejak dulu bilang membuka aurat, membuka rambut bagi wanita itu dosa besar. Berarti itu ulama itu Wahabi. Ulama zaman dulu, sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir, ulama-ulama terdahulu ada bilang rambut perempuan dinampakkan secara sengaja dosa besar. Ada ustaz dari Mesir fatwa bilang gak apa-apa, itu dosa kecil, nanti bisa digugurkan dengan wudu, dengan sholat, dengan sedekah. Yang bilang dosa besar itu Wahabi aja. Diambil. Ini diambil. Dengerin Quraisy Shihab ceramah, ditanya, Pak Ustadz, kenapa anaknya Pak Ustadz tidak pakai jilbab? Langsung tuh kata Quraisy Shihab di kajian tafsirnya, tafsir Zulumat, bukan tafsir Al-Misbah, Zulumat, gelap ya, tafsir mati lampu itu ya. Tayyib barakallahu fik. Banyak nyomot-nyomot yang enak-enak dari keterangan ya Rashid Ridho. Itu tafsir mati lampu itu. Ya, gelap tafsirnya itu. Diambil sama orang. Tuh kata Pak Ustaz Quraisy Shihab. Merokok. Tuh kata Pak Ustaz merokok kiai boleh. Bahkan ajaibnya ya, orang-orang NU yang mayoritas mereka berfikih dengan fikih mazhab Syafi'i, ketika musik tiba-tiba jadi linglung, lupa bukan mazhab Syafi'i lagi. Oh, ini boleh kok kata mazhab Zahiri. Nih kata Ibnu Hazm di Al-Muhalla. Loh, sejak kapan satu orang mazhab Syafi'i sejak zaman dulu mutaqaddimin sampai mutaakhirin Syafi'i mau mengutip pernyataan ya, pernyataan Az-Zahiri yang mazhab Zahiri itu hakikatnya adalah musuh mazhab Syafi'i dan musuh mazhab empat yang lain. Empat imam mazhab. Empat mazhab. Dicela mazhab Thahiri oleh Imam Nawawi, oleh para pemuka Syafi'iyah yang lainnya. Dicela sejak zaman mutaqaddimin sampai mutaakhirin, di antara mutaakhirin As-Suyuti di Tadriburawi mencela mazhab Thahiri. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i musik jelas semua mansus, ada keterangan para imam Al-Mawardi, Al-Imam Nawawi semua mengatakan musiklah haram sampai ya yang mutaakhirinnya dari negeri kita Nawawi Al-Bantani di Sulamut Taufik menjelaskan ini musik, alat-alat musik itu haram, bahkan ya diserupakan ini salah, ini nian setan, ini nian setan. Dan para fuqaha Syafi'iyah dan para fuqaha mazhab semua mengatakan bahwasanya kalau kita hancurin alat musik orang lain itu enggak ada doman, enggak ada ganti rugi. Ada orang lagi mau konser, wah bawa kampak, hancur-hancurin, enggak ada ganti rugi. Nah, secara agama kalau berdasarkan undang-undang setan ya mungkin ada, kalau undang-undang Allah enggak ada. Oh tiba-tiba kiai ustaz, oh boleh. Saya pernah diskusi demi Allah sama ustaz bermadzhab Syafi'i, ya dia NU lah ya, ini wallahi ini diskusi kita bawakan alur ini ulama mazhab gak ada, tiba-tiba keluarin buku Al-Muhalla, udah siap-siap bawa buku Al-Muhalla. Ini kata Ibnu Hazm, sejak kapan ada orang mazhab Syafi'i mau ngutip pernyataan Ibnu Hazm ya di Al-Muhalla, sejak kapan? Mau yang mana Al-Ghazali di bukunya, mau yang mana? Mau yang Al-Basit, mau yang Al-Wajiz sampai Ihya, Ihya Ulumuddin menerangkan haram alat musik, tiba-tiba ambil enaknya doang. Ini ya. Ngaco ini. Ya, cari yang ringan-ringan, enak. Subhanallah. Ya. Naam. Hada aftabihi fulan, ini sudah difatwain fulan nih katanya kalau dia ingin sesuatu. Duna nadarin ila mustanadihi min kitab minal kitabi was sunnah, tanpa melihat sandarannya dari Quran dan sunnah. Taqulu lahu hadhil fatwa khata. Anda katakan padanya fatwa ini keliru. Yaqul, dia mengatakan mala ya, apa salah saya? Madama qad aftabihi fulan, selama sudah difatwain fulan. Ucapin Natal boleh. Riba bank itu apa, bunga bank bukan riba katanya. Subhanallah. Kita katakan itu riba. Jelas. Oh enggak, kata Ustaz Fulan bukan. Subhanallah. Ya. Ya, pemerintah manggil ustaz. Ustaz, pajak mang haram ya? Oh enggak. Halal, boleh. Terapin di pajak. Gila kita semua kena pajak, lebih jahat daripada company. Kalau company kan kena beberapa unsur aja pajak bagi pengusaha pribumi dulu penjajah Belanda. Kalau sekarang semuanya antum makan kena pajak, ini pajak, sampai orang gajian ada pajaknya, sampai dapat THR ada pajaknya, lembur ada pajaknya nggak pak? Ada pajaknya nggak lembur? Hah? Pajak THR semua ada pajak, apa lembur apa THR dapat kena pajak. Semua pajak. Antum beli token 200.000, yang keluar cuman sekian puluh ribu. Mana nih? Ngilang pajak. Semua pajak. Gila ya. Ya. Dia ngutang kita suruh bayar. Dia ngutang tiap hari itu sama Cina ribuan triliun. Lah kita yang suruh bayar patungan pakai pajak ini pajak itu. Nah. Dia ngutang. Antum ridho enggak? Enggak ridho, di akhirat kita tuntut. Demi Allah enggak ridho, dunia akhirat enggak, di akhirat kita tuntut. Iya enggak? Ya. Makan di kafe. Lihat di list harga kopi V60 15.000. Makan ini 20.000, 35.000. Pas bayar 38,5. Hah? Kan 35.000 pajak 10%. Itu sendiri kalau kita traktir orang 10 orang 350.000 udah nambah 35.000 385. Hah? Dari mana? Pajak 10%. Verdome. ini lebih jahat daripada company. Rp35.000 pajak. Subhanallah. Mau antum ikhlas, ikhlas gitu, ikhlas biar dapat pahala, biar pemerintah gitu. Hah? Kalau kata orang zaman sekarang, amit-amit gitu. Ngikhlasin ke dia, amit-amit, dia ngutang kita yang bayar. Ya. Dia ngutang. La ilaha illallah. Enggak ada keikhlas. Di akhirat kita tuntut. Di akhirat kita tuntut. Ya. Taib, gantian dibaca sini. Fadal, apa? Rendi. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qara asy-syarihu hafizahullahu ta'ala wa ila saratir fatwa la tuwafiqu hawahu qara hadhihi fatwa laysat sahihatan aw mutasaddidatan. Baik, apabila fatwanya enggak sesuai sama hawa nafsunya, sama seleranya, dia mengatakan, ini fatwa ini laysat sahihatan, enggak benar ini, keliru nih. Atau mutasaddidatan, ini fatwa ini, oh ini keras. Ini Wahabi ini. Ini dikit-dikit sekarang Wahabi ya, ikhwah ya. Ada orang enggak mau jabat tangan, bukan mahram, Wahabi. Gila ya. Jenggotan Wahabi, padahal tertera, termaktub di buku-buku fikih, di buku-buku hadis. Bahkan di buku-buku tafsir, jenggotan, cadar, cingkrang itu tertera semua di buku fikih, buku hadis, buku tafsir. Ya. Bahkan di buku-buku suluk kayak Ihya Ulumuddin tertera itu semua. Mengharamkan musik Wahabi, padahal itu tadi tertera semua. Ini dikit-dikit mau disalahin Wahabi, mau di framing memang Wahabi itu musuh nasional, musuh bersama. Kemarin ISIS, HTI, tar Wahabi, ya semuanya Wahabi, yang haram-haram Wahabi. Besok nggak makan daging babi Wahabi. Nggak, kita nggak makan daging babi, haram Wahabi. Ya, ke masjid ntar Wahabi. Kalau jaga gereja banser, ah ini baru kearifan budaya lokal. Subhanallah. Ya, nanti kita sekarang mengingkari syirik udah jelas Wahabi. Mengatakan bunga bank riba Wahabi. Gak salaman sama beda lawan jenis Wahabi. Jangankan pakai cadar, pakai jilbab panjang Wahabi. Bahkan ada artis hijrah, dia udah mulai sholat, dibilang Wahabi. Hah? Wahabi. Raja Arab datang bawa bantuan, Wahabibi. Bukan Wahabi. Hah? Wahabibi. Jahat sekali mereka itu. Ya. Kita ini kadang-kadang ya ikhwah, pura-pura nutup mata. Realita ini. Ini realita yang harus kita lihat. Tantangan dakwah. Berarti kita ngerti bahwasanya porsi dakwah kita itu harus terfokus di sini. Ya. Ini bahaya sekali ini. Baik, lanjut. Wasa'aru yajma'una turahati wa akhta'an. Turahatin. Dari mudhof ke ulama ya. Enggak. Turahatin itu maf'ul dari yajma'un. Turahatin aw akhta'a ulama'i wa yaj'alunaha fi kitabin yadhharunahu litnasi min babi tawassu'ati arat nasi bi za'mihim wa yaquruna di nur islami samhun. Taib. Nah. Ya, ini turahat enggak bisa ma'tuf. Nanti disakanakan mudofun mudof ya. Kayak akto dia maktuf apa nanti akto maktuf ke betul akto maktuf ke turohat ya, tetapi turohat bukan mudof dari al ulama. Wasoru yajma'una turohatin, maka jadilah mereka mengumpulkan berbagai kedustaan. Wa akto al ulama, dan kesalahan para ulama. Paham sini Randy? Wa yaj'alunaha fi kitabin, dan mereka mengumpulkan, menjadikannya dalam sebuah kitab. Yudhirunahu linnas, mereka tampilkan ini kepada masyarakat. Ya, kenapa? Min babit tausiati 'alan nas. Oh, ini untuk membuat orang biar lapang, semakin luas cakrawalanya kepada masyarakat. Bizamihim, tentunya dengan klaim mereka. Wa yaqulun, mereka mengatakan al-Islam samhun. Islam itu agama yang toleran. Ya. Dan mereka sekarang manggilnya yang kayak gini-gini. Terutama orang-orang yang punya kekuasaan senang sama ustadz-ustadz yang model begini. Televisi-televisi juga gitu. Acara sahur ya, bareng live panggil Habib Syiah. Bib, bib, pacaran gimana bib? Oh boleh kalau ini ta'aruf. Ya, la ilaha illallah. Ya, Habib apa itu? Habibu Rasulillah lah, Habibu Syaitan. La ilaha illallah. Terus lanjut. Wa yaquruna dinur Islam samhun la tudayyiqu 'alan nasi. Ah, mereka mengatakan la tudayyiqu 'alan nas, jangan ente bikin sempit agama ini buat orang, kata mereka. Kalau kita katakan haram nih syirik, nih bid'ah, nih haram, kata mereka, ini nyempit-nyempitin orang. Betul, kita tidak gampang mengatakan nih syirik, nih haram, nih bid'ah. Ya. Namun yang jelas-jelas itu syirik, itu haram, itu bid'ah, ya kita katakan demikian. Itu bukan untuk nyempit-nyempitin orang, bukan. Justru kasih sayang kepada masyarakat, biar masyarakat tidak terjerumus. Ya. Ahlus sunnah itu arhamun nas. Orang yang paling rahmat kepada orang lain. Walaupun mereka mungkin manisannya mengatakan hada syirkun. Ini bid'ah, ini syirik, ini khurafat. Jauhi. Di mata orang ini keras galak. Ya. Karena kalau dibiarin enggak apa-apa. Kalau bang neraka boleh? Boleh. Ya. Karena jahanam tafaddal. Ya. Zina-zina apa? Ya. Silahkan, kalau kamu suka sama suka. Homer-homer, riba bang, riba, bunga bang, bunga bang. Khut-khut-khut. Ambil-ambil. Pacaran-pacaran? Oh, boleh. Ta'aruf-ta'aruf. Yang penting jangan zina ya, kata dia. Oh, zina pakai kondom. Subhan. La ilaha illallah. Terus lanjut. Wa idza qila lahum i'riduha 'alal kitabi wa sunnati qalu hadza kalamul ulama'i. Baik. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan pada mereka i'riduha 'alal kitabi wa sunnah, ayo kembalikan itu kepada Quran dan sunnah. Kita berpalingnya sekarang kepada Quran dan sunnah. Mereka mengatakan, oh, ini kan ucapan ulama. Ya. Ih, kata Quraisy Shihab, jilbab gak wajib, dia profesor, doktor, ente siapa? Baru ngajar TPA aja berlaku. Subhanallah. Ya, terus. Wa hal al-alimu akbar min al-kitabi wa sunnati. Taib, apakah orang alim lebih besar, lebih tinggi kedudukannya? Lebih diterima ucapannya daripada Al-Quran dan sunnah? Terus. Farayu uradu qawruhu alal kitabi wa sunnah. Taib, sehingga ucapannya itu enggak boleh ya dikembalikan pada Quran dan sunnah. Ya, ditolak dia ucapannya, enggak boleh. Enggak demikian. Justru para ulama mengatakan kullu qawlin yu'khadu wa yurad. Setiap ucapan bisa diambil, bisa ditolak. Ya. Kecuali perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Hada innama yaf'aruhu ahlul ahwa'i wa riyadu billahi. Nah, ini yang dilakukan oleh ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu, wa riyadu billah. Terus alladziina ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabab min nurillah. Nah, yang mereka menjadikan ittakhadhu ahbarahum, para pendeta mereka, wa ruhbanahum, para ahli ibadah mereka, sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Terus wa ilda nuhu anil bid'ati allati haddara minha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qalu hadhihi ya'muru biha furanun wa huwa 'alimun aw sarihun wa ya'muru biha ahlul baradi ar-furani wa hum 'indahum sarahun wa taqwa wa naquru as-sarahu wa taqwa la yakfiyani labudda min muwafaqatil kitabi wa sunnati. Wa idanuhu, apabila mereka dilarang dari bid'ah yang telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW, mereka mengatakan hadihi amalu biha fulan, ini kan diamalkan oleh si fulan, dia orang alim, dia orang soleh, atau amal ini diamalkan oleh penduduk negeri ini orang Mekah ngamalin, orang Palestina. Ya, wahum indahum solahu wa taqwa. Nah, orang-orang soleh yang ngamalin bid'ah ini menurut mereka adalah orang memiliki kesolehan, ketakwaan. Kita katakan kesolehan, ketakwaan enggak cukup, mesti selaras dengan Quran dan Sunnah. Terus fa akhdul aqwa ila ulama'i wa ubadi qadiyatan musallamatan duna aradin alkitabi wa sunnati hiya tariqatu ahlil jahiliyati alladina ittakhadhu ahbarahum ruhbanahum arbaba min dunillah. Maka mengambil ucapan pendapat dari para ulama, ya, dan apa namanya ahli ibadah, ya, qadiyatan musallamah, ya, dalam berbagai kasus yang diterima duna ardil kitab, tanpa, ya, ditimbang, dikembalikan pada Quran dan Sunnah. Ini jalannya orang-orang jahiliyah yang mereka menjadikan pendeta mereka, ruhban mereka, rahib mereka sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Baik, al-mas'alatu al-ashirah. Nanti ke Johar. Permasalahan ke-10, qala Syekh al-istidlal ala budlanid din biqillati afhami ahli wa adami hifdhihim ka qawlihi badiyar ra'yi. Permasalahan ke-10 yaitu berdalih akan batilnya agama dan kenapa biqillati afhami ahli. Ini tuduhan mereka, ya, karena, ya, orang-orang yang beragama itu qillati afham, kurang pemahamannya, kurang cerdas, wa adami hifdhihim, ya, sempit pemikirannya, ya, enggak luas cakrawalanya. Ka qaulihim, semisal ucapan mereka yang mereka menuduh pengikutnya para nabi dan nabi badiyar ra'yi sebagai orang yang sempit pemikirannya. Ini tuduhan, ya, tuduhan. Mereka memframing bahwasanya orang-orang yang beragama, tokoh agama itu orang-orang yang terbelakang, orang-orang yang pemikirannya sempit, orang-orang yang cakrawala pemikirannya itu terbatasi hanya pada norma-norma agama, tidak melihat aspek-aspek yang lain. Ini tuduhan, tuhmah, ya, tuduhan. Dan dari zaman ke zaman selalu begitu. Ya, orang-orang liberal saat ini mensifati kaum muslimin dan tokoh-tokohnya seperti itu. Ya, seperti itu. Allah musta'an. Ya, terus fadhal baca. Bismillahirrahmanirrahim. Umma qala syarih hafizahullahu taala mimma dzakarahu Allah an qaumi nuhin qauluhum wa ma naraka tattaba'aka illa alladziina hum aradiluna. Baik, di antara apa yang Allah sebutkan dari ucapannya kaumnya Nabi Nuh, yaitu mereka mengatakan kepada Nabi Nuh, wa ma naraka tattaba'aka illa alladziina hum aradiluna. Ai adu apa? Dan tidaklah kami melihat engkau, orang-orang yang mengikuti engkau itu tidak lain kecuali orang-orang yang aradiluna, yaitu orang-orang yang lemah di antara kami. Terus badia ra'i ai alladziina laisa 'indahum fahmun. Badiyar ra'i yang kata mereka itu, ya, pengikutnya Nabi Nuh itu, badiyar ra'i itu yang enggak memiliki pemahaman dalam urusan duniawiyah. Ya, akalnya cetek. Ini tuduhan mereka. Terus fayughayyiruna atba'a. Hah, huruf ain itu. Yu'ayyirun. Fayughayyiruna atba'a ar-rusuli bi anna ma 'indahum fahmun wala hadzkun lil umuri. Wala indahum bu'du nadharin. Baik. Fayu'ayyiruna, maka mereka mentakyir, mencela, ya, para pengikut Rasul bahwasanya mereka ma'indahum fahmun, tidak memiliki pemahaman. Ya, artinya tidak memiliki kecerdasan, wala hidqun, tidak memiliki kecakapan berpikir. Ya, tidak memiliki kepintaran lil umur dalam berbagai hal, wala indahum bu'du nadhar, mereka tidak memiliki pandangan yang jauh. Ya, ini tuduhan. Terus wa hadza ma yatabajjaju bihi katsirun min al-fasaqati wa'da'illahi al-yawma. Baik, wa hadza ma yatabajjahu bihi katsirun min al-fasaqah. Ya. Inilah yang dibangga-banggakan oleh banyak orang-orang fasik dan musuh-musuh Allah hari ini. Ya. Hai barakallahu fikum. Apalagi banyak di antara mereka ini yang sudah mulai membangga-banggakan titel. Ya, gelar akademisi. Banyak orang-orang liberal yang memang mereka belajarnya itu ke Amerika, ya, ke Eropa. Ya, atau ya minimal dalam negeri ya kayak UIN, mereka telah mencapai gelar tertinggi dalam akademik, ya, semisal doktor, PhD, nah, mereka mulai membangga-banggakan hal tersebut. Padahal itu tidak ada kaitannya tingginya gelar dengan tingginya ilmu. Ya, gelar PhD, coba lihat wudunya, jangan-jangan belepotan salah wudunya. Ditanya apa rukun sholat, jangan-jangan nggak tahu. Ya, coba tanya Arba'in Nawawi hafal nggak? Nggak hafal, mentok di hadis kedua. Nah. Ya antum lagi jangan-jangan. Udah lewat belum hadis ini? Nah. Juz 30 nggak hafal. Lah ini muskilah. Ya, dan itu yang selalu mereka gembor-gemborkan untuk menikam ya para tokoh-tokoh kaum muslimin. Tabarakallahu fikum. Ya, terus lanjut. Yatanaddaruna minal muslimina wa min ulama'il muslimina. Baik, mereka merendahkan kaum muslimin dan para ulama kaum muslimin. Lanjut. Bi'annahum ma'indahum fahmun wala bu'du nadharin. Baik, bahwasanya para ulama kaum muslimin ma'indahum fahmun, tidak memiliki kecerdasan, tidak memiliki bu'du nadharin, ya, pandangan yang jauh. Terus. Wa yatanaqqasunahum. Yatanaqqasun. Wayatanaqqasunahum bihadhihi alfiryati. Alfiryati. Alfiryati. Alfiryah kadzib. Dan mereka yatanaqqasun, mereka merendahkan para ulama kaum muslimin dengan kedustaan ini. Terus ma'anna ulama almuslimina hum ahlul basirati. Padahal ulama kaum muslimin merekalah ahlul basirah, orang-orang yang memiliki pandangan yang kuat. Ya. Terus lanjut. Wahum ahlul ma'rifati. Wahum ahlul ma'rifati, para ulama lah yang ahlul ma'rifah, memiliki ilmu yang tinggi. Terus. Li'annahum yanzuruna binurillahi azza wa jalla. Karena mereka yang zurun, mereka memandang suatu perkara dengan cahaya Allah. Apa itu cahaya Allah? Ilmu. Kata Imam Syafi'i, li'annal ilma nurun wa nurullah la yuhdalil asih. Karena ilmu adalah cahaya. Dan cahaya Allah, ilmu itu tidak Allah berikan pada orang yang bermaksiat. Ilmu itu adalah cahaya. Dan para ulama memandang permasalahan berdasarkan cahaya Allah ini. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Terus lanjut. Wa ya'muruna bi amrillahi. Nah, dan mereka memerintahkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan para ulama. Ya, lakukan ini, if'al hada, karena Allah berfirman demikian. Nabi SAW bersabda demikian. Ya, terus lanjut. Wayanhauna amma nahallahu anhu. Nah, para ulama melarang dari apa-apa yang Allah larang. Fatwa ulama memfatwakan haram ini, haram itu. Ya, itu karena banyak indikator. Ya, dalil-dalil yang selaras dengan fatwa mereka. Ya, maka mereka beristinbat, menggali hukum akan sebuah kasus yang memang tidak termaktub secara nas kasus tersebut di Al-Qur'an maupun hadis, namun kasus tersebut serupa atau sama. Ya. Atau mengarah kepada sesuatu yang telah Allah tetapkan, Rasul tetapkan keharamannya berdasarkan ya kaedah-kaedah yang berlaku. Tayyib barakallahu fikum. Maka para ulama ketika memfatwakan sesuatu hal tidak sembarangan. Ya, namun lihat orang-orang fasik dari kalangan liberal dan yang lainnya, mereka menjadikan hal ini olok-olok. Ketika ulama Buya Hamka dahulu memfatwakan haram mengucapkan selamat Natal, diolok-olok. Ya, dicela-cela. Ah, ini toleran. Baik, barakallahu fikum. Ya, lanjut. ولا شك أن العلماء العاملين هم أفضل الناس بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب, enggak diragukan lagi bahwasanya ulama al-amilin yang mereka mengamalkan ilmunya. Ulama yang mereka ya merealisasikan ilmu yang ada pada mereka, merekalah orang yang paling afdol, yang paling utama setelah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Terus, fadlul 'alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Nah, ini Syekh Shalih Fauzan mengucapkan hal ini tentunya ya diambil dari hadis. Dan keutamaan orang alim dibandingkan dengan seorang ahli ibadah seperti keutamaan bulan dibanding seluruh bintang-bintang. Ya, 1000 bintang tidak cukup untuk memberikan penerangan cahaya kepada penduduk bumi di malam hari yang gelap gulita. Namun 1 bulan mencukupi itu semua. Ya, mencukupi itu semua. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, "Wa fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadlil qamar 'ala sa'iril kawakib." Ya. Wa innal ulama'a warasatul anbiya. Para ulama pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para nabi enggak mewariskan dinar atau dirham, uang enggak. Wa innama warasul ilma. Dan mereka mewariskan ilmu, dan pewaris para nabi adalah ulama. Ya. Faman akhadha bih akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan ulama itu, dia telah memperoleh ya, bagian yang sangat-sangat besar. Ya, harta karun yang lebih tinggi daripada harta karun. Ya. Harta sama ilmu enggak bisa dibandingin. Ilmu yang menjaga kita. Harta kita yang jaga. Tapi kalau ilmu, ilmu yang jaga kita. Kita jalan, kalau enggak ada ilmu hidayah dari Allah, kita berantakan. Namun kita tahu norma, kita tahu adab, kita tahu ini larangan, ini perintah. Apa? Karena hidayah dari Allah sehingga kita tahu ini ada ilmu di kepala kita, di hati kita. Ya, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini makruh, ini mubah, ini haram. Ya, paham enggak sih? Jadi kita dijaga oleh ilmu. Ya. Misal antum reunian ketemu sama teman lama. Dia ngomongnya cablak. Kebun binatang keluar semua, kemaluan depan belakang keluar semua dari lisannya. Mungkin dulu antum sama kayak dia. Kita sama sama dia. Cuman setelah kita ketahui ilmu, kita enggak lagi. Berarti ilmu ini jaga kita. Paham gak sini? Nah, kenapa dia begitu? Enggak ada ilmu. Enggak ada ilmu. Ya. Enggak ada ilmu. Bahkan lagi ngongkrong di ruang terbuka, dia kebelet pipis. Pipisnya di bawah pohon. Ada nas haramnya gitu kan. Mau gak antum kayak gitu? Mencing di bawah pohon, di halte. Kenapa gak mau? Tahu ilmu, ada itu haram. Ya. Paham gak sini? Nah, ini ilmu jaga kita. Kalau harta, kita yang jagain. Harta. Bawa motor, jagain. Kasih pengaman. Ya. Dikunci, kasih. Dan seterusnya lah. Harta enggak jagain kita, kita yang jagain harta. Orang punya duit ditaruh di bank, di rekening, disimpan. Taruh di bawah bantal, masih zaman di bawah bantal. Ya, dan semisalnya. Terus fala yatanaqqasul ulamaa wa yattahimuhum biqasr biqasrin nadhari biqisrin nadhari wa adamil fahmi illa man huwa shabihun bi ahli al-jahiliyyati. Baik. Fala yatanaqqasul ulamaa, dan tidaklah seorang yang merendahkan ulama, wa yattahimuhum biqisrin nadhar, dan menuduh mereka bahwasanya ulama itu pandangannya sempit, wa adamil fahmi, tidak memiliki pemahaman, illa man huwa shabihun, kecuali dia itu adalah orang yang serupa bi ahlil jahiliyati, dengan orang-orang jahiliyah. Terus wa bi qaumi nuhil ladzina yasifuna adba'ar rusuli bi hadzal wasfi. Ah, dia serupa dengan kaumnya Nabi Nuh yang mensifati pengikut para rasul dengan sifat yang buruk ini. Terus liyunaffiru an-nasu anhum. An-nasa. Ya, tujuannya apa? Untuk membuat lari masyarakat dari para ulama. Ya, maka para ulama itu dikesankan ya, buruk dengan dogma-dogma, dengan opini-opini, ya, dengan pembunuhan karakter ulama, supaya apa? Masyarakat umat menjauhi ulama, menjauhi tokoh-tokoh agama. Bahkan saat ini lebih-lebih ngeri lagi. Ya, tuduhannya itu ada ulama, ada ustadz, radikal, radikal aja udah, gitu aja udah, radikal aja tuduhan. Ya, maka sekarang mereka ini orang-orang kafir, jualannya itu radikal, radikul, itu aja udah. Ini pisau bermata sekian. Pertama, memang akidah mereka, agama sekuler, agama pluralis. Maka Islam musuh mereka, mereka ingin singkirkan. Ini yang pertama. Yang kedua, kegagalan mereka dalam mengelola negara ini. Utang numpuk, pertumbuhan ekonomi kacau, terancam resesi, dan seterusnya. Maka untuk menutupi kebobrokan mereka dalam mengelola negara ini, dimunculkan musuh bersama. Ini namanya manajemen konflik. Ya, manajemen konflik dari setiap oligarki yang gak mampu mengurus negara, bobrok. Maka mereka ciptakan musuh bersama sehingga masyarakat teralihkan. Ya. Itu George Bush Junior, kan George Bush ada dua, senior bapaknya, junior anaknya. Yang nyerang Irak itu junior dan senior. Ya. Nah, yang junior itu hancur, ekonomi buruk. Nah, untuk menutupi ini semua diciptakanlah musuh bersama. Dolar dulu ambruk, ya, pengaruh dolar itu jelek, ya, kan Amerika ingin menciptakan semua transaksi di dunia pakai dolar, dolar dia yang nyiptain, dia mau beli apa aja pakai dolar bisa, ya kan? Dia yang ciptain dolar, dia yang cetak, mau beli minyak beli apa pakai dolar, pakai dolar, pakai dolar, ya, pakai dolar, pakai dolar, pakai dolar. Coba kalau beli-beli apa antar negara pakai emas. Hah? Pusing dia. Ya enggak? Nah, makanya kalau ada negara-negara yang mencoba untuk menyingkirkan dolar dari transaksi internasional, nah, akan dikerjain. Libya, Saddam Husseinnya Irak, kayak begitu. Nah, itu Amerika jahatnya. Ya. Dan kalau mereka tengah mengalami dalam negeri yang buruk, mereka ciptain musuh bersama. Ya, kalau dulu mungkin paham komunis, ya sekarang nggak ada lagi, Islam mesti ada, gitu. Dan ditiru di sini, ya, dan di berbagai negara ditiru. Ketika udah bobrok, nah, ciptain musuh bersama. ISIS, ISIS apa? Iya betul ada ISIS, ISIS sesat, iya ada. Cuman segitu besarnya kampanye lawan ISIS, HTI, FPI, sekarang Wahabi lagi nih ntar. Apa sih ancaman terorisme itu, seakan-akan terorisme itu lebih gila. Ancamannya itu setiap sendi masyarakat terancam dengan terorisme. Ancaman kita itu ekonomi sekarang itu. Ya, mereka itu. Ya, ini kalau dari aspek kenegaraan, kalau dari keseluruhan ancaman kita ya bobroknya akidah gitu. Tapi ancaman yang jelas yang dialami oleh negara ini adalah ekonomi yang rusak, ekonomi hancur. Ya, seakan-akan kita ini dihadirkan musuh bersama. Ada our enemy, musuh kita bersama. Apa itu? Ah, radikal radikul, kayak gitulah. Ya. Tabarakallah. Terus lanjut. Wahada ya'ti 'ala al-sinati ba'din nasi al-yawma. Ah, ini datang lewat sebagian lisan sebagian orang hari ini. Terus yaquluna haula'il 'ulama'u 'ulama'u haidin wa nifasin. Ah, mereka mengatakan ini ulama haid dan nifas. Ah, karena hanya bicara fikih, fikih haid, fikih nifas. Terus lanjut. Ulama'u ahkamil istijmari. Ini cuma ulama yang tahu ngerti hukum-hukum beristijmar, cebok pakai batu. Terus wa ulama'u juz'iyatin. Nah, ini ulama parsial, ngertinya yang fikih-fikih aja, enggak ngerti yang inti-inti. Terus wala ya'rifuna fikhal waqi'i. Ah, mereka enggak ngerti fikhul waqi', fikih realitas. Ya, fikih kekinian. Terus wa fikhul waqi'i 'indahum umurus siyasati wath-tharwati 'alal wulati. Ah, fikih realitas menurut mereka adalah perkara-perkara politik, revolusi kepada para wulat, kepada para pemimpin kaum muslimin. Ya, yang berhukum dengan hukum Allah, bukan yang berhukum dengan hukum syaitan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.